Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Sanuasil darsana في السيرة النبوية من كتاب مقتصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله في هذا الصباح سنأخذ درسا شوية والبقية من الوقت سنقرأ لكم بقايا من التنبيهات من البارحة. Hari ini mungkin kita ngambil pelajaran tapi enggak banyak. Setelah itu kita mau menyampaikan beberapa tanbih yang belum tersampaikan semalam. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى berkata penulis rahimahullah fa'lam rahimakallah ketahuilah semoga Allah merahmatimu anna hadhihi almas'alah ahammul asya'i kulliha 'alaik bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang paling penting untuk dirimu. Li'annaha hiyal kufru wal islam. Karena masalah ini terkait dengan kekufuran dan keislaman. Fa'in saddaqtahum faqad kafarta bima anzalallah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau membenarkan mereka, yakni membenarkan pendapat orang-orang yang dikatakan ulama di masa ini yang menganggap bahwasanya orang itu cukup mengucapkan la ilaha illallah maka dia sudah dikatakan muslim sejati meskipun dia tidak mengamalkan Islam sebagaimana mestinya atau bahkan nampak darinya penentangan terhadap Islam itu sendiri. Kalau engkau mengikuti pendapat ini maka engkau telah mengkufuri wahyu yang diturunkan oleh Allah terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kama zakarna laka minal Qur'anil Karim, sunnah wal ijma'. Sebagaimana kami telah menyebutkan hal itu kepadamu. Penjelasan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan kesepakatan para ulama. Wa in saddaqtallaha wa rasulahu aaduka wa kaffaruk. Tapi kalau sebaliknya, engkau membenarkan Allah dan Rasulnya, maka mereka, orang-orang ini, akan berbalik untuk memusuhi dirimu dan mengingkari pendapatmu. Baik, sekarang penulis rahimahullah akan fokus menjelaskan kepada kita tentang pentingnya masalah ini. Yang dimaksud dengan masalah ini adalah bahwasanya yang namanya la ilaha illallah itu tidak semata-mata diucapkan. Tetapi butuh bukti nyata, butuh praktek, butuh amalan, konsekuensi wajib dilakukan, syarat-syarat wajib diterapkan, rukun-rukun wajib dijalankan. Bukan bersifat opsi, tapi bersifat kewajiban, ilzam. Harus dilaksanakan. Apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengamalkan konsekuensinya, tidak menerapkan syarat-syaratnya, tidak menerapkan rukun-rukunnya, maka ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat untuk dirinya. Ini yang beliau maksud. Adapun keyakinan orang-orang zaman sekarang, dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang dijadikan rujukan oleh umat, justru sebaliknya, mereka menganggap bahwasanya muslim itu cukup mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkannya, maka terbuka untuknya pintu Islam. Dan dia layak untuk menyandang gelar muslim yang sejati. Meskipun dia tidak mengamalkan sebagian syarat sah la ilaha illallah, atau bahkan nampak darinya pengingkaran, penentangan, terhadap syariat Islam, terhadap Islam itu sendiri. Fenomena yang seperti ini, kata penulis rahimahullahu ta'ala, banyak dijumpai di masa ini. Di masa beliau, apalagi masa sekarang. Dan beliau menyebutkan, kalau kita terpengaruh dengan ucapan mereka, maka secara tidak langsung kita telah mengkufuri Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kita memahami perkara ini dengan pemahaman yang benar, bahwasanya syahadat itu tidak semata-mata diucapkan, butuh bukti dan amalan, maka kita telah membenarkan berita, membenarkan wahyu dari Allah dan Rasulnya, meskipun kebanyakan orang nantinya akan membenci diri kita. Tayyib. Wahadil kufur sharih bil Qur'an wal Rasul fi hadhihi al mas'alah. Ini adalah kekufuran yang sangat jelas terhadap Al-Qur'an dan Rasul dalam masalah ini. Qad ishtahara fil ardi mashriqiha wa maghribiha wa lam yaslam minhu illa aqallul qalil. Namun ternyata fenomena ini sudah tersebar di seluruh pelosok bumi dari timur sampai barat dan tidak ada yang selamat dari penyimpangan pemahaman ini kecuali orang-orang yang sangat sedikit. Yakni kebanyakan rata-rata orang itu menganggap dirinya muslim atau orang lain itu muslim dengan semata-mata sudah mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun tidak nampak darinya syiar Islam. Bahkan terkesan meremehkan dan menentang syiar Islam. Itu tidak masalah menurut mereka. Karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi kalau dilengkapi dengan prinsip toleransi alam mereka. Yang penting kan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yang penting kan cinta Allah, cinta Rasul. Urusan toleransi ini justru menunjukkan Islam yang sesungguhnya. Merangkul orang-orang yang jelas-jelas sesat. Merangkul orang-orang yang jelas-jelas kafirnya. Menghormati syiar mereka. Menghormati ajaran, metode, jalan yang menjadi ciri khas mereka. Itu dianggap itulah Islam. Orang yang tidak meyakini seperti ini di masa sekarang dianggap kolot, dianggap orang primitif, dianggap orang yang tidak ngerti ilmu, dianggap orang jahil, dianggap orang radikal, wa ila akhirih, dimusuhi. Ini sesuatu fenomena fakta yang sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Yang selamat cuma sedikit, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa in rajauta al-jannata wa khifta minan nar. Kalau engkau memang berharap surga, takut dari neraka, fatlub hadhil mas'alah. Maka hendaknya engkau betul-betul mempelajari masalah ini. Wadrusha minal kitab wa harirha. Dan hendaknya engkau benar-benar mempelajarinya dari sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hendaknya engkau memperdalam untuk mempelajari masalah ini. Walatukat tolabiha. Dan jangan engkau separuh-separuh untuk memahami masalah ini. Li ajli syiddatil hajati ilaiha. Dikarenakan masalah ini sangat dibutuhkan untuk disampaikan kepada umat. Umat ini butuh pencerahan tentang Islam yang sesungguhnya. Umat ini butuh pencerahan tentang agama Islam yang sesungguhnya. Apalagi orang-orang sekarang, mereka menganggap hakikat Islam itu terdapat pada sosok dan figur seseorang. Kalau dia sudah condong terhadap figur seseorang, meskipun dia itu orang yang mengikuti kebatilan, kebid'ahan, menyuarakan kekufuran, tapi kalau dia sudah condong terhadap orang tadi, maka dia akan mengagungkan orang tersebut, menganggapnya sebagai wali, menganggapnya maksum, diterima semua ucapannya yang menyelisihinya, maka dianggap sesat. Ini kenyataan kebanyakan kaum muslimin. Mereka memahami Islam itu sebatas pada rijal, pada orang-orang, person yang mereka anggap disukai, dicintai. Barakallahu fiik. Tapi mereka tidak mempelajari hakikat Islam yang sesungguhnya dari Alkitab dan As-Sunnah. Lebih memilih ucapan orang daripada dalil. Lebih mengedepankan omongan orang, kiai, tokoh, wali yang mereka anggap seperti itu daripada mempelajari dalil. Walianna hal Islam wal kufru. Hal ini berkaitan dengan Islam dan kekufuran. Yakni orang yang paham masalah ini, maka dia akan paham Islam yang sesungguhnya. Tetapi kalau tidak paham masalah ini, terbawa dengan syubhat, dikhawatirkan dia terjatuh dalam kekufuran, dalam keadaan dia tidak sadar. Wa qul Allahumma alhimni rushdi, wa fahimni ank, wa alimni mink, wa aibni min mudillatil fitan ma ahyaitani. Dan hendaknya kau memperbanyak doa, ya Allah, berilah aku petunjuk untuk meniti petunjuk, dan berilah aku pemahaman darimu, ajari aku ilmu darimu, lindungi aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan selama engkau memberiku hidup di dunia ini. Yakni minta doa sama Allah agar selamat dari syubhat yang ada. Karena kenyataannya syubhat ini sudah merambah kebanyakan kaum muslimin. Opini mereka tentang Islam itu sudah terbalik. Opini mereka terhadap syariat Islam itu sudah tidak benar. Pemahaman mereka terhadap Islam itu perlu diluruskan, perlu dibenahi. Terama sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada pada pikiran, otak, dan keyakinan mereka terhadap Islam. Wa akthir ad-du'a bid-du'a alladhi sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya engkau memperbanyak doa dengan doa yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yad'u bihi fi shalat, bahwasanya Rasulullah SAW sering berdoa dengan doa ini ketika sholat. Wahuwa, beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, Rabb Jibril, wa Mikail, wa Israfil, Rabb pencipta malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, Fatir as-samawati wal-ard, zat yang mengatur langit dan bumi, Alim al-ghaibi wa syahadah, zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi atau yang nampak, anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun, engkaulah hakim yang menghukumi dan mengadili perselisihan di antara hamba-hambamu, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidznik, berilah aku petunjuk untuk mengenal kebenaran di tengah-tengah perselisihan mereka dengan izinmu, innaka tahdi man tasya' ila siratim mustaqim, sungguh engkaulah yang memberikan petunjuk kepada hamba yang engkau kehendaki pada jalan yang lurus. Menunjukkan ya ikhwah, di antara solusi, di antara makhraj untuk bisa selamat dari fitnah di masa sekarang adalah al-luju' ilallah, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha masdaqu qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi katsirin min ahadithihi as-sihah, haitsu qala fi ba'd al-ahadith, badiru bil a'mali fitanan kaqad'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dan ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak beliau mengucapkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya beliau mengatakan, badiru fil a'mali fitanan, bersegera kalian untuk beramal di masa-masa yang akan banyak sekali fitnah muncul di situ. Fitnah yang diibaratkan seperti potongan-potongan malam, gelap gulita, yang membuat seorang itu akhirnya ragu terhadap agamanya. Paginya muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya, prinsipnya, akidahnya hanya untuk mendapatkan secuil dari kepentingan dunia. Waqad syahadna, dan kita sudah menyaksikannya, rata-rata orang-orang yang memiliki opini yang jelek terhadap Islam, yang merusak pemahaman kaum muslimin terhadap agama mereka, rata-rata mereka itu memiliki tendensi-tendensi duniawi yang terselubung dalam hati mereka. Dakwahnya bukan untuk Allah, dakwahnya untuk memperbanyak pengikut, untuk memperbanyak harta, mengangkat popularitas dia di hadapan kaum muslimin dan di hadapan umat manusia, ingin mendapatkan wibawa, mendapatkan kedudukan, mendapatkan ketaatan dari madu'unya. Tidak mengharapkan ridha Allah. Tidak mengharapkan kebenaran itu tersampaikan kepada umat sebagaimana mestinya. Itu rata-rata. Dan bisa dikatakan semuanya seperti itu. Orang-orang yang menyampaikan Islam tidak dari sumbernya, memahami bukan dari sumbernya, itu rata-rata dikarenakan tendensi duniawiyah. Hanya ingin untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia yang fana wal iyadu billah. Aksiru ad-du'a wa aksiru al-luju' ilallah. Berbanyak doa dan kembali kepada Allah, termasuk min ahamil asbab al-munjiyah min mudillatil fitan. Termasuk sebab terbesar untuk selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Wa tazidul mas'ala idahan wa dalail syiddatil hajati ilaiha. Maka kita akan menambahkan masalah ini, penjelasan dan dalil-dalil sekaligus, dikarenakan sangat dibutuhkan. Fanaqul, maka kita katakan di sini, sekarang beliau mulai membawakan beberapa dalil yang menguatkan masalah yang beliau bahas, yang menunjukkan kepada kita bahwasannya ucapan la ilaha illallah itu tidak manfaat kalau yang mengucapkan itu tidak mengamalkannya. Ucapan la ilaha illallah itu enggak ada artinya, enggak ada harganya, tidak bisa menjadi kunci untuk membuka gerbang Islam kalau orang itu tidak mengamalkan Islam itu sendiri, mengabaikannya atau bahkan meremehkan dan menentang syiar-syiarnya. Dalilnya banyak. Beliau membawakan di sini sekitar 7 dalil. Sekitar 7 dalil. Dalil pertama yang akan beliau bawakan terkait dengan kisah Bani Hanifah. Qala rahimahullah, liyatafattan al-aqil liqissatin wahidatin minha. Hendaknya seseorang yang cerdas itu memperhatikan satu kisah dari banyak kisah yang ada. Wahia, yaitu anna Bani Hanifah ashharu ahli riddah, wahum alladhina ya'rifuhum al-'amma min ahli riddah, wahum 'inda an-nasi aqbahu ahli riddah wa a'dhamuhum kufra. Coba lihat kisahnya Bani Hanifah. Bani Hanifah ini kabilahnya Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Mereka ini adalah orang yang murtad dan masyhur. Mereka telah diketahui oleh banyak pihak mereka ini orang-orang murtad, bukan muslim. Dan menurut umat manusia, mereka ini orang murtad yang paling jelek dan yang paling besar kekufurannya. Kenapa? Karena enggak semata-mata menentang Islam, tetapi dia mengaku sebagai nabi dan membawa syariat. Ini a'dhamuhum kufra wa aqbahuhum riddatan. Ini kekufuran yang paling jelek dan kemurtadan yang paling jelek. Wa hum ma'a hadza yashhadun an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka dengan fenomena seperti itu, mereka ini orang kafir, jelas kekufuran dan kemurtadannya, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yu'addinun wa yusallun, mengumandangkan azan dan salat. Wa ma'a hadza fa inna aktharahum yadhunnun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amalahum bidzalik li ajli asy-syuhud alladziina syahidu ma'ar rijal. Bersamaan dengan hal ini, kebanyakan dari mereka menganggap bahwasanya nabi yang memerintahkan mereka untuk mengikuti Musailamah. Kenapa? Dikarenakan ada saksi-saksi pinjaman, saksi-saksi kontrak yang dibayar, kemudian mempersaksikan persaksian palsu di hadapan umat manusia, apalagi di antara mereka ada orang yang bernama Rajal yang dianggap keilmuan dan ibadahnya di kalangan masyarakat disewa untuk mengakui bahwasannya Musailamah adalah seorang nabi. Tertipu umat manusia, dan ternyata fakta seperti ini membuat dua kalimat syahadat yang sudah mereka ucapkan tidak berarti. Walladhi ya'rifu hadha wa la yashukku fih, yaqulu man qala la ilaha illallah fa huwa muslim walau lam yakun ma'ahu min al-islam sya'rah bal qad taraka wastahza'a bihi muta'ammida. Dan orang yang paham fakta seperti ini dan tidak meragukan kondisi Bani Hanifah, ternyata mereka mengatakan siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia muslim, meskipun tidak mengamalkan Islam sama sekali, bahkan meninggalkan Islam dan terkesan meremehkan Islam dengan sengaja. Ini kebalik. Sudah ngerti Bani Hanifah itu kafir. Sudah ngerti Bani Hanifah itu mengucapkan la ilaha illallah tapi dikafirkan, diperangi. Lah kok ternyata dia ngomong di hadapan umat yang mengucapkan la ilaha illallah muslim sejati, meskipun tidak mengamalkan Islam, meskipun meremehkan Islam. Ini betul-betul terbalik dan tanakut, kontra yang sangat jelas. Fasubhanallah muqallibil qulub kaifa yasha. Maha suci Allah zat yang membolak-balikkan hati hamba-hamba yang dikehendakinya. Kaifa yajtami'u fi qalbi man lahu aqlun walau kana min ajhalin nas annahu ya'rif anna bani hanifah kafaru ma'a anna halahum ma dzakarna wa anna al-badwa islamun walau tarakul islama kullah. Bagaimana mungkin ada orang yang betul-betul cerdas kemudian dalam hatinya meyakini, meskipun dia orang yang paling bodoh, dia meyakini bahwasannya Bani Hanifah itu kafir, keadaannya seperti yang kita sebutkan di atas, dan orang-orang Badui juga sama. Lah kok ngomong kalau mereka semua ini Muslim? Muslim meskipun meninggalkan Islam seluruhnya. Ini maksudnya apa? Kok bisa kumpul dua prinsip yang bertentangan ini pada diri seseorang? Gak mungkin. Ya. Orang yang betul-betul cerdas, kalau ngerti syariat, ngerti agama, gak mungkin ngomong kayak gini. Gak mungkin dia mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muslim, meskipun menentang Islam. Kemudian dia mengatakan, Bani Hanifah kafir. Gak mungkin kontradiksi seperti ini. Kalau kamu meyakini kekufuran Bani Hanifah, kamu juga akan meyakini bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi menentangnya juga sama kafir. Paham ya? Baik. Wa angkaru, wastahza'u bihi ala andin, mengingkari Islam, dan meremehkan Islam dengan sengaja. Kok bisa orang-orang kayak gini dikatakan Muslim? Hanya bermodal mengucapkan la ilaha illallah. Kok bisa? Li'annahum yaqulun la ilaha illallah. Alasannya? Karena mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Lakin ashadu annallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi saya bersaksi bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Yakni saya meyakini segala sesuatu itu Allah maha mampu atasnya. Yakni apa? Orang yang cerdas, memiliki kecerdasan yang tinggi, dibikin kayak orang paling bahlul memahami masalah ini. Orang yang bahlul, orang yang bodoh, bisa paham masalah kayak gini. Terbalik loh. Terbalik gak? Terbalik. Abu Jahal. Min ajhalin nas wa akbari fir'aun hadhil ummah. Ngerti hakikat la ilaha illallah. Makanya tidak mau ngomong. Seolah-olah. Ngerti dia. Tapi orang-orang yang dikatakan tokoh. Orang-orang yang dikatakan wali. Orang-orang yang dikatakan kiai. Orang-orang yang dikatakan ustad. Kebalik pemahamannya. Malah mengatakan kalau sudah ngomong la ilaha illallah. Selamat. Haruma maluh wa damuh wa arduh. Walau fa'ala ma fa'al. Meskipun dia telah melakukan apapun, bahkan dia meremehkan Islam sekalipun, tetap terjaga keislamannya. Kita jadi bingung, man Abu Jahlin huna? Siapa Abu Jahil sekarang ini? Orangnya betul-betul bodoh, kufur, kafir, jelas, fir'aun hadihil ummah, khalidun mukhaladun finnar, paham la ilaha illallah. Ngerti la ilaha illallah. Lawang orang ini sekarang mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak paham apa konsekuensinya. Maka betul yang dikatakan sama beliau, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Orang yang cerdas dibikin bodoh. Dan orang yang bodoh dibikin paham masalah yang seperti ini. Padahal ini masalah yang sangat jelas. Nas'aluh ayuthabbita qulubana ala dinih. Wa la yazighu qulubana ba'da id hadana. Wa ayyahabalana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Kita memohon kepada Allah untuk meneguhkan hati-hati kita di atas agamanya. Dan kita memohon kepada Allah agar tidak menyimpangkan hati kita setelah mendapatkan manisnya petunjuk. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia kepada kita rahmat. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi. Allahumma amin. Tayyib. Intahaina min ad-dalil awal. Selesai kita membahas dalil yang pertama. InsyaAllah ta'ala ad-dalil tsani wa-tsalits. Dan seterusnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik.